الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وشواهد هذا كثيرة dan dalil-dalil yang menguatkan hal ini banyak, yaitu dalil-dalil yang menguatkan bahwa balasan bergantung atau sesuai dengan jenis amalannya. Minha qauluhu ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Di antara dalil-dalil tersebut adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. فَفَرَّقَ بَيْنَ الْجَزَاءَيْنِ كَمَا تَرَى. Maka Allah Ta'ala membedakan antara dua balasan ini sebagaimana yang engkau ketahui. وَجَعَلَ جَزَاءَ الْمُتَوَكِّلِ عَلَيْهِ كَوْنَهُ سُبْحَانَهُ حَسْبَهُ وَكَافِيَهُ, dan Allah Ta'ala menjadikan balasan bagi orang yang bertawakal kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupinya. Hasbahu kafiyahu semakna. Wa minha anna syahida lamma badala hayatahu lillahi a'adahu Allahu subhanahu hayatan akmala minha indahu fi mahalli qurbihi wa karamatihi. Dan diantaranya, diantara yang menguatkan bahwa balasan sesuai dengan jenis amalan adalah bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan syahid, tatkala ia mencurahkan kehidupannya bagi Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan untuknya dengan kehidupan yang lebih sempurna dari kehidupannya di dunia. Di sisi Allah Azza wa Jalla, di dalam kedekatan kepada Allah Ta'ala dan kemuliaan dari Allah Ta'ala. ومنها أن من بذل لله شيئاً أعاده الله خيراً منه. Dan di antara yang menguatkan bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalan adalah bahwasannya barang siapa mencurahkan sesuatu bagi Allah Ta'ala, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik darinya. Wa minha qawluhu ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa balasan amalan itu sesuai dengan jenis amalannya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, maka hendaklah kalian mengingatku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian kafir kepadaku. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tatkala menafsirkan ayat ini, beliau menukil sebuah asar dari Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Sa'id bin Jubair mengatakan tentang ayat ini bahwa maknanya adalah Ulkuruni bita'ati Alkurkum bimaghfirati wa fi riwayatin birahmati. Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala mengatakan, ingatlah diriku dengan mentaatiku, niscaya aku akan mengingat kalian dengan ampunanku, dan dalam riwayat yang lain dengan rahmahku. Wa minha qawluhu fil hadithil qudsi, dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya balasan terhadap amalan itu sesuai dengan jenis amalan tersebut, qawluhu fil hadithil qudsi, ucapan Allah Ta'ala di dalam hadith qudsi, man dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, wa man dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhu. Barang siapa mengingatku di dalam dirinya, maka aku pun akan mengingatnya di dalam diriku. Dan barang siapa mengingatku di tengah-tengah sekumpulan makhluk, maka aku pun akan mengingatnya di sekumpulan makhluk yang lebih baik darinya. Wa minha qawluhu man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dira'an al-haditha. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalannya adalah ucapan Allah Ta'ala, barang siapa mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku pun mendekatkan diri kepadanya satu hasta, al-hadis. Fal-abdu la yazalu rabihan ala rabbihi afdala mimma qaddama lahu. Maka seorang hamba, ia senantiasa mendapatkan keuntungan dari Rabbnya yang lebih utama dari apa yang ia persembahkan kepada Rabbnya. Wa hadzal mutaqarribu biqalbihi wa ruhihi wa amalihi yaftahu alaihi rabbuhu bihayatin la tushbihu man nasu fihi min anwa'il hayati. Dan orang yang mendekatkan diri dengan kalbunya, ruhnya dan amalannya ini, Rabbnya subhanahu wa ta'ala membukakan baginya sebuah kehidupan yang tidak menyerupai apa yang manusia berada padanya berupa berbagai macam kehidupan. Bal hayatun, bal hayatu man laysa kadhalika bin nisbati ila hayatihi ka hayati al-janini fi batni ummihi bin nisbati ila hayati ahli dunya wa ladzatihim fiha bal a'zamu min dhalika. Bahkan kehidupan orang yang tidak demikian keadaannya, yaitu tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan kalbu, ruh dan amalannya, dibandingkan dengan kehidupan orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kalbu, ruh dan amalannya, seperti kehidupan janin di dalam perut ibunya dibandingkan dengan kehidupan penduduk dunia dan kelezatan yang mereka rasakan di dunia. Bahkan perbandingannya lebih besar daripada itu. Fahadha namudzajun min bayani syarafi hadhil hayati wa fadliha. Maka ini adalah sebuah contoh dari penjelasan tentang kemuliaan kehidupan ini dan keutamaannya, yaitu kehidupan yang diraih oleh orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kalbu, ruh dan amalannya. Wa in kana ilmu hadza yujibu li sahibihi hayatan thayyibatan fa kayfa in sabagha al qalbu bihi wa sara halan mulaziman li dhatihi. Dan apabila ilmu tentang ini, yaitu ilmu tentang kehidupan yang akan diraih oleh orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kalbu, ruh dan amalannya, apabila ilmu tentang ini mewajibkan bagi pemilik ilmu tersebut sebuah kehidupan yang baik, lalu bagaimana apabila kalbu terwarnai dengannya dan menjadi keadaan yang senantiasa melekat pada zatnya? yaitu bagaimana dengan qalbu yang senantiasa mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jal. Fallahul musta'anu. Hanya Allah lah tempat meminta pertolongan. Intaha, selesai penukilan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Madarijus Salikin. قال الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan selanjutnya ولل امام ابن القيم كلام قيم في معية الله لعباده وقربه. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala memiliki sebuah penjelasan yang lurus tentang kebersamaan Allah Azza wa Jal kepada para hambanya dan kedekatan Allah Azza wa Jalla dengan para hambanya. Minal munasibi an nadhkurahu huna, sesuai untuk kami sebutkan di sini. Qala rahimahullahu fi madarijis salikin al-mujallad tsani safhata 11600 ila 13600. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitab Madarijus Salikin jilid yang kedua halaman 611 sampai 613, beliau mengatakan An-nadharu fi ilmi al-qurbi tahaqququ al-qalbi bil-ma'iyyati al-khassati ma'allahi. Tinjauan terhadap ilmu tentang kedekatan Allah dengan para hambanya, yaitu qalbu mewujudkan kebersamaan yang khusus bersama dengan Allah Ta'ala. Fa innal ma'iyyata naw'ani. Karena sesungguhnya kebersamaan Allah dengan para makhluknya terbagi menjadi dua macam. Amatun. Yang pertama, kebersamaan Allah dengan para makhluknya yang bersifat umum. Wahiyya ma'iyyatul ilmi wal ihatati. Yaitu kebersamaan Allah dengan para makhluknya yang menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu tentang para makhluknya, dan yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla meliputi seluruh makhluknya. Kami tambahkan sedikit tentang kebersamaan Allah yang bersifat umum ini, yaitu yang menunjukkan pula bahwa Allah Azza wa Jalla maha melihat segala atau seluruh makhluknya, bahwa Allah Azza wa Jalla maha mendengar seluruh ucapan para makhluknya, maha mengatur seluruh urusan para makhluknya, dan yang lainnya dari makna-makna rububiyah. Inilah yang dimaksud dengan kebersamaan Allah dengan para makhluknya yang bersifat umum. Dan kebersamaan yang bersifat umum ini berlaku bagi seluruh makhluk, baik yang beriman maupun yang kafir. Kaqawlihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah azza wa jalla bersama kalian dimanapun kalian berada. Perhatikan kata ma'akum, Allah bersama kalian. Kebersamaan atau ma'iyah yang disebutkan dalam ayat ini, ini adalah kebersamaan yang bersifat umum, yang menunjukkan apa yang tadi telah kita ketahui bersama. Sehingga makna ayat ini, Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui segala sesuatu yang ada pada diri kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu yang kalian perbuat. Allah Azza wa Jal Maha mendengar segala sesuatu yang kalian ucapkan. Allah Azza wa Jal Maha mengatur seluruh urusan kalian. Dan seterusnya dari makna-makna rububiyah. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu. Tidaklah ada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan Allah lah yang keempatnya. Tidak pula ada pembicaraan rahasia antara lima orang melainkan Allah lah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu, tidak pula lebih dari itu, melainkan Allah Azza wa Jal bersama mereka dimanapun mereka berada. Perhatikan kalimat illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka. Kebersamaan yang dimaksud di sini adalah kebersamaan yang bersifat umum, dengan makna yang tadi telah kita ketahui bersama. Wa khassatun, dan kebersamaan Allah Ta'ala dengan para makhluknya yang bersifat khusus. Wahiyya ma'iyyatul qurbi, yaitu kebersamaan Allah dengan para makhluknya yang menunjukkan kedekatan Allah dengan makhluknya tersebut. Kami tambahkan, ma'iyyatun khasah, kebersamaan Allah dengan para makhluknya yang bersifat khusus, ini menunjukkan makna bahwa Allah Azza wa Jalla menjaga, menolong, dan menguatkan makhluknya. Dan kebersamaan yang bersifat khusus ini tidak berlaku untuk seluruh makhluk, akan tetapi berlaku bagi sebagian makhluk saja. Di antaranya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang bersabar, dan yang lainnya dari kalangan hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kaqawlihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Perhatikan kata ma'alladzina taqaw. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kebersamaan yang dimaksud di sini adalah kebersamaan yang bersifat khusus. Sehingga makna ayat ini, Allah Azza wa Jalla menjaga, menolong, dan menguatkan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Wa qawlihi innallaha ma'as sabirin. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ma'a dalam ayat ini, bersama orang-orang yang bersabar, ini adalah kebersamaan yang bersifat khusus, yaitu yang bermakna menjaga, menolong, menguatkan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Kata ma'a bersama di dalam ayat ini juga kebersamaan yang bersifat khusus, yang menunjukkan pertolongan, penjagaan, dan penguatan. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui, apabila kita dapati di dalam Al-Quran bahwa Allah bersama para makhluknya, maka kebersamaan tersebut ada dua kemungkinan. Bisa jadi itu adalah kebersamaan yang bersifat umum, yang berlaku bagi seluruh makhluk, yang bermakna bahwa Allah maha mengetahui seluruh makhluknya, maha melihat seluruh makhluknya, maha mendengar seluruh ucapan para makhluknya, maha mengatur seluruh urusan para makhluknya, dan yang lainnya. Bisa jadi pula kebersamaan tersebut adalah kebersamaan yang bersifat khusus, yang bermakna bahwa Allah Ta'ala menjaga, menguatkan, dan menolong sebagian makhluknya, yang mana kebersamaan yang bersifat khusus ini hanya berlaku bagi orang-orang yang mentaati Allah Azza wa Jalla. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Thank you.